Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ikhwani fid din, azani wa azzakumullahu jami'an, dan juga segenap pendengar setia Radio Al-Bayyinah dimanapun mereka berada. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Masih dalam Kitabus Shalah wa Asraruha wa ma yata'allaqu biha. Kitabut Taharah wa Asraruha was-shalah wa ma yata'allaqu biha. Barakallahu fikum. Terkait dengan barakallahu fikum, bagaimana cara agar bisa menghadirkan hati agar bisa khusyuk di dalam salat barakallahu fikum. Nah, ada beberapa makna yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kita telah membaca dua poin dari uraian beliau. Kita masuk yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal ma'na tsalits. Makna yang ketiga dari perkara-perkara yang bisa menyempurnakan sholat kita. At-ta'zimu lillah wal haibah. Hendaknya dalam sholat itu ada unsur pengagungan kepada Allah dan barakallahu fikum penghormatan, segan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika yatawalladu min syai'aini. Dan hal tersebut, kata beliau, akan terlahirkan, akan muncul dari dua perkara. Artinya, ketika kita sholat dan di situ ada unsur pengagungan, penghormatan kepada Allah, maka ada cara untuk bisa menghadirkan rasa tersebut. Ada dua, kata beliau. Yang pertama, ma'rifati jalalillahi ta'ala wa azamatihi wa ma'rifati haqaratin nafsi wa annaha mustab'idatun fayatawalladu minal ma'rifataini al-istikanah wal-khusyuk. Dua perkara tersebut adalah, yang pertama, ma'rifah, pengetahuan kita akan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ma'rifah, pengetahuan kita terhadap rendah dan hinanya nafsu dan bahwa nafsu tersebut akan semakin membuat kita jauh. Sehingga kata beliau, dari dua ma'rifah tersebut, dari dua pengetahuan tersebut akan terlahir al-istikanah, ketenangan dan kekhusyuan. Nah. Sehingga untuk memunculkan ta'zim wal haibah kepada Allah, kita harus kenal dengan Allah. Kita harus tahu keagungan dan kemuliaannya. Barakallahu fikum. Naam. Dan untuk bisa mengenal dan mengetahui keagungan dan kemuliaan Allah dengan melihat ayat-ayatnya. Naam. Yang pertama ayatul kauniyah. Dengan melihat alam semesta yang ada di sekitar kita. Barakallahu fiik. Nah. Dengan melihat alam, dengan melihat semesta, kita akan tahu betapa agung Sang Khalik yang menciptakan alam tadi. Barakallahu fiik. Nah. Ya. Cukup bagi kita itu sebagai bukti akan keagungan dan kemuliaannya. Barakallahu fikum. Yang kedua, yaitu dengan melihat ayat-ayat syar'iyah. Dengan melihat syariat yang Allah turunkan. Syariat yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Bahwa syariat Islam ini sangat luar biasa. Didesain, ditata, barakallahu fikum, dengan begitu rapi, ya, dengan begitu barakallahu fikum kokoh. Nah, tidak ada kekurangan padanya sedikit pun. Jadi dengan melihat alam, dengan melihat Quran, dengan melihat sunnah, kita akan tahu bahwa Sang Khalik adalah zat yang maha agung dan mulia. Barakallahu fikum. Adapun haqaratin nafsi, itu juga akan muncul. Barakallahu fikum. Ketika kita melihat dua ayat tadi. Ketika kita melihat ayat kauniyah, di situ kita akan mengetahui betapa kerdilnya kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ketika kita berada di puncak gunung, barakallahu fikum. Nah. Atau ketika kita berada di atas pesawat. Kita melihat dunia ini begitu luas. Di situ kita akan mengetahui betapa kerdilnya kita, betapa kecilnya kita, betapa hinanya kita. Barakallahu fikum. Nah, sedangkan barakallahu fikum, bumi yang begitu luas ini, kalau dibandingkan barakallahu fikum dengan langit, itu juga tidak ada apa-apanya. Ya kan? Nah, planet bumi ini hanya seperti butiran pasir di hamparan gurun Sahara. Ya enggak? Satu planet bumi itu. Kalau dibandingkan dengan barakallahu fikum universe, alam semesta. Nah, ya. Hanya seperti sebutir pasir dalam gurun Sahara yang luas. Bumi yang kita tempat itu. Langit dan bumi, barakallahu fikum, kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, juga enggak ada apa-apanya. Ya, seperti barakallahu fikum, sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Nah, paham ya? Itu kursi. Kursi kalau dibandingkan lagi dengan arsy, sama, lebih kecil lagi. Ya, barakallahu fiikum. Sehingga ketika kita melihat alam tadi, bagaimana kondisi kita? Ya, nah berarti kita lebih kecil lagi dari barakallahu fiikum butiran pasir yang ada di gurun Sahara tadi. Wong bumi saja kalau dibandingkan dengan barakallahu fiikum ya, langit itu bagai seperti butiran pasir. Nah, ayo. Sehingga dengan melihat alam ini, dengan melihat semesta, kita akan tahu kalau kita adalah barakallahu fiikum sosok makhluk yang kerdil, yang hina, yang kecil barakallahu fiikum. Paham ya? Sehingga ketika kita sholat menghadap yang menciptakan itu semua, nah kita akan benar-benar merasa kecil, merasa kerdil. Nah, sehingga muncullah ketenangan, muncullah khusyuk di dalam sholat. Wa min dzalika ar-raja, kata beliau. Fa innahu zaidun 'alal khauf. Fakam min mu'azzimin malikan yahabuhu li khawfi sautihi atau li khawfi tayyib satwatihi wala yarju birrahu. Di antara hal yang bisa barakallahu fikum memunculkan ta'zim dan haibah kepada Allah adalah ar-raja. Rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Raja, kata beliau, raja ini itu lebih ya, pengaruhnya daripada khauf. Nah, raja memiliki pengaruh yang lebih daripada rasa takut. Beliau mencontohkan betapa banyak orang-orang yang dia mengagungkan seorang raja. Dia segan kepada raja tadi, tapi karena takut akan barakallahu fikum ya, cambuknya, pecutnya, atau barakallahu fikum kekuasaan raja tadi, tetapi dia tidak mengharapkan kebaikan dari raja tersebut. Jadi ta'zimnya itu muncul bukan karena berharap, tapi apa? Dia mengagungkan raja tadi karena takut. Khawatir dia akan celaka, dia akan dibinasakan. Nah, sehingga dia mengagungkan raja tersebut. Barakallahu fiik. Nah, sehingga efek ta'zim yang dia persembahkan kepada sang raja itu masih kalah sempurna dengan seseorang yang mengagungkan karena berharap dari kebaikan sang raja. Maka dia akan mengagungkan raja tersebut dengan tulus, barakallahu fikum, dengan ikhlas. Ya. Nah, karena dia berharap kebaikan dari sang raja. Tayyib. Wal musalli yanbaghi ayyakuna rajian bi salatihi as-sawaba kama yakhafu min taksirihi al-iqaba. Dan orang yang sholat, kata beliau, seharusnya mengharap dari sholat tersebut pahala Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia juga mengkhawatirkan dari sholatnya karena kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, dia khawatir akan mendapatkan hukuman di sisi Allah. Nah, sehingga dalam sholat ada dua unsur. Barakallahu fikum. Unsur roja dan unsur khauf. Dalam sholat harus ada rasa berharap dan rasa takut. Berharap pahala di sisi Allah, takut dari hukuman karena sholat yang kita lakukan kurang dan tidak sempurna. Barakallahu fikum. Wa yanbaghi lil musalli ayyuhdira qalbahu 'inda kulli syai'in minas shalah. Dan seharusnya bagi setiap orang yang sholat menghadirkan hatinya dalam segala sesuatu dari sholatnya. Fa idza sami'a nida' al mu'adzin falyumassil nida' lil qiyamah wa yushammir lil ijabah. Maka ketika seruan azan itu dikumandangkan atau dikumandangkan, hendaknya dia segera memenuhi panggilan tadi, bangkit berdiri, ya, na'am, menyingsingkan barakallahu fikum lengan bajunya untuk menjawab panggilan tersebut. Na'am, barakallahu fikum. Wal yanzur madza yujibu bi ayyi badanin yahduru. Dan hendaknya dia lihat apa yang dia jawab dan dengan badan seperti apa yang dia hadirkan dalam sholatnya. Tayyib. Tayyib, kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa idza satara auratahu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita hadirkan ketika hendak mendatangi sholat. Jadi kata beliau, ketika dia menutupi auratnya, ya, ketika kita pakai baju hendak berangkat ke masjid, falya'lam annal murada min dzalika taghtiyatu fada'ihi badanihi 'anil khalqi. Hendaknya dia ketahui bahwa yang diinginkan dari menutup aurat ketika salat adalah menutupi aib-aib yang ada di badannya dari makhluk. Nah, jadi hal-hal yang menjadi aurat kita, aib kita ditutupi. Barakallahu fikum. Faliyadzkur, kata beliau, aurati batinihi wa fadaiha sirrihi allati la yattali'u 'alaiha illa al-khaliq wa laisa laha anhu satirun. Maka di saat itu juga, kata beliau, hendaknya engkau, ya, mengingat akan aurat-aurat batinmu, aib-aib yang ada di dalam hatimu. Nah, dan juga tersingkapnya rahasia-rahasia keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan perilakumu. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Sang Khalik. Karena tidak ada antara rahasia dan perilakumu yang buruk tadi dengan Allah yang menjadi tirai penutup baginya. Nah, jadi ketika kita pakai baju, ya, yang kita pikirkan itu barakallahu fikum bukan sekedar menutup aurat atau barakallahu fikum fashionable-nya, ya. Nah, cocok enggak nih, ya, ganteng enggak nih, serasi enggak nih, rapi enggak nih. Nah, barakallahu fika. Ayat. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga daripada barakallahu fika memperhatikan itu. Yaitu ketika kita mengenakan pakaian menutup aurat tadi, kita juga harus berpikir bagaimana, ya, aib, aurat batin kita. Nah, rahasia barakallahu fikum, kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan kita. Ya, kita khawatir itu pun akan barakallahu fikum tersingkap. Nah, wa annaha yukaffiruha an-nadmu wal haya'u wal khaufu. Dan bahwa kata beliau, keburukan-keburukan yang kita rahasiakan itu, mumpung belum tersingkap, itu bisa dihapus dengan menyesalinya. Jangan menunggu tersingkap dan terungkap. Mahfum. Ya, ketika kita pakai baju itu mikir kita ini banyak dosa, banyak yang jelek, ya, orang-orang enggak tahu apa yang kita lakukan secara diam-diam. Nah, hanya Allah yang tahu. Nah, maka mulai pada saat itu berpikirlah untuk apa? Untuk meninggalkan aib-aib tadi, menghapusnya dari hati kita. Nah, jangan menunggu tersingkap dan terungkap oleh orang banyak baru menyesal. Ya, nah, terlambat. Jadi segera, kata beliau, hapus aib-aib tadi, borok-borok tadi dengan menyesalinya. Ya, taubat kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah, malu. Ya, malu. Kita punya perilaku-perilaku yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Orang yang masih punya rasa malu berarti dia masih punya iman. Barakallahu fikum. Nah, malu. Ya, saya masih nyimpen aib ini. Cuman saya yang tahu dan Allah. Malu. Barakallahu fikum. Wal khauf. Ya, tanamkan rasa takut. Barakallahu fikum. Nah. Sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala bisa saja barakallahu fikum menghukum kita karena perilaku yang jelek tadi. Nah, ya, jadi kita ketika pakai pakaian untuk sholat itu juga kita pikirkan. Ya. Nah, kita berusaha bukan hanya menutup aib pada tubuh kita, tapi juga berusaha untuk menghilangkan aib pada hati kita. Nah, itu kata beliau. Wa idza istaqbalal qiblata. Dan ketika dia menghadap ke arah kiblat, faqad sarrafa wajhahu anil jihati ila jihati baitillahi ta'ala. Maka ketika dia menghadap ke arah kiblat, maka dia telah memalingkan wajahnya dari segala arah, hanya tertuju kepada satu arah, yaitu baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Nah, ketika kita menghadap ke arah kiblat, kita fokus ke satu arah, kita fokus ke satu titik. Tetapi ada sesuatu yang barakallahu fikum lebih dari itu yang seharusnya kita pikirkan. Ya, bukan hanya pandangan yang menuju ke satu titik, tetapi fa sarfu qalbihi ilallahi ta'ala aula min zalika. Maka memalingkan hatinya hanya kepada Allah tentu jauh lebih diutamakan. Ya, jadi ketika kita menghadap ke arah kiblat, melihat tempat sujud, itu kalau bisa bukan hanya matanya saja yang memandang ke arah tempat sujud, tapi hatinya juga menghadap kepada kepada Allah. Faka'anna fakama annahu la yatawajjahu ila jihatil baiti illa bil insirafi an ghairiha wa kadzalikal qalbu la yansarifu ila Allah ta'ala bin sirafi amma siwahu. Sebagaimana kata beliau, tayyib, dia tidak akan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, ke arah Baitullah, kecuali dengan memalingkan wajahnya dari segala arah-arah yang ada. Ya, artinya orang itu akan bisa fokus ke satu titik, fokus ke arah kiblat ketika apa? Ketika pandangannya itu tidak toleh kanan kiri atas bawah. Ya. Nah, atau matanya yang berputar-putar. Kepalanya tetap tapi matanya yang kesana kemari. Nah, itu tidak akan bisa membuat dia fokus menghadap ke arah kiblat ke satu titik. Maka demikian pula kata beliau, hati itu tidak akan mungkin menghadap kepada Allah kecuali dengan memalingkan hati tadi kepada segala sesuatu selain Allah atau dari segala sesuatu selain Allah. Jadi hati kita tidak akan bisa fokus kepada Allah kalau hati itu tidak dipalingkan dari segala sesuatu selain Allah. Nah, ya. Jadi itu yang kita pikirkan ketika menghadap ke arah kiblat, bukan hanya mata yang fokus ke satu titik tempat sujud, tapi hati juga harus fokus kepada Allah. Wa idza kabbarta ayyuhal musalli fala yukadzibanna qalbuka lisanuka. Ini lebih dalam lagi. Ketika engkau bertakbir, hai orang-orang yang sholat, jangan sampai hatimu mendustakan lisanmu. Paham ya? Lisannya kan mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tapi hatinya mendustakan itu. Dengan apa? Dengan barakallahu fikum, sesuatu yang lain. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Makhluk atau dunia yang dia anggap lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Jangan sampai hati itu mendustakan lisan. Lisan bilangnya Allahu Akbar, tapi hati mengatakan barakallahu fikum, uang akbar. Ya, nah, harta akbar, wanita akbar. Lisannya mengatakan Allahu Akbar, tapi hatinya masih membesarkan duit. Hatinya masih membesarkan barakallahu fikum wanita. Hatinya masih membesarkan jabatan. Berarti apa? Hatimu mendustakan lisanmu. Nah. Li'annahu idza kana fi qalbika syai'un akbar min Allah ta'ala faqad kadzabta. Betapa banyak orang yang sholat kondisinya seperti ini. Ya. Nah. Karena apabila di dalam hatimu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada Allah, berarti kamu telah berdusta, berbohong. Lisanmu mengatakan Allah itu adalah yang paling agung, yang paling besar, tapi hatimu mengatakan tidak. Ya. Nah, ada yang lebih besar daripada Allah. Berarti kamu berbohong. Ya. Wa katsirun. Ya. Mahum. Betapa banyak manusia yang seperti itu. Nah. Lisannya saja mengatakan Allahu Akbar. Ya. Tapi dalam hatinya pangkat jauh lebih besar. Ya. Ketenaran jauh lebih besar. Kesombongannya jauh lebih besar. Fahzar, kata beliau, ayakunal hawa indaka akbara bidalili isarika muwafaqatahu ala ta'atillahi ta'ala. Maka waspadalah, berhati-hatilah engkau, kata beliau, dari hawa nafsu yang ada pada dirimu jauh lebih besar daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dalil, barakallahu fikum, ya, engkau lebih mendahulukan sesuatu yang cocok dengan hawa nafsumu. Nah, barakallahu fikum, daripada ketaatan kepada Allah. Itu menunjukkan apa? Berarti hawa nafsu jauh lebih besar daripada Allah. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi itu yang harus kita resapi. Ketika kita bertakbir, lisan itu bukan hanya mengatakan Allahu Akbar, tapi hati juga harus mengatakan Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi segala sesuatu, barakallahu fikum, yang tadinya di luar sholat kita agung-agungkan, ya, kita besar-besarkan, naam, di dalam sholat, barakallahu fikum, ya, kita kerdilkan, kita hinakan, barakallahu fikum, kita kecilkan, naam. Fa'idha ista'adda, ketika engkau membaca isti'adzah, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi, fa'lam annal isti'adzata hiya luju'uka ilallahi ta'ala. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan meminta perlindungan adalah ketika engkau benar-benar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Fa'idha lam talja' biqalbika kana kalamuka lagwan. Maka bila hatimu tidak kembali berserah, pasrah kepada Allah, maka ucapanmu itu sia-sia. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti orang yang barakallahu fikum minta perlindungan, tapi dia tidak barakallahu fikum yakin kepada orang yang dia mintai perlindungan. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi menjadi sia-sia ucapan tadi. Wa tafahham makna ma tatlu, kata beliau. Dan hendaknya engkau memahami makna apa yang engkau baca. Wa ahdir at-tafahuma biqalbika. Dan hadirkanlah pemahaman itu dengan hatimu. Inda qaulika alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti ketika engkau membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan hanya lisan saja membaca. Wastahdir lutfahu inda qawlika ar-Rahman ar-Rahim. Nah, hadirkan kelembutan dan kasih sayang Allah ketika engkau membaca ar-Rahman ar-Rahim. Ya. Nah, ketika engkau membaca ar-Rahman ar-Rahim, kau hadirkan betapa Allah itu sayang kepadamu. Betapa Allah itu barakallahu fikum perhatian kepadamu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Dari sekian banyak barakallahu fikum musibah, malapetaka, ya, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan untuk membuat engkau tetap menjadi hambanya yang taat. Nah, dari sekian macam godaan, rayuan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih engkau sebagai hambanya yang barakallahu fikum patuh. Nah, ya. Ini kalau kita benar-benar menyelami makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kemudian barakallahu fikum kita cocokkan dengan diri kita, ya. Nah, orang yang benar-benar menyelaminya dia akan menangis. Nah, dia akan merasa Allah itu begitu sayang kepada dia, begitu cinta kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, kalau enggak disayang dan tidak dicinta oleh Allah, mungkin dia sudah lama binasa. Nah, jadi ketika dia membaca Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu begitu masuk ke dalam hatinya. Ya, dia merasa Allah itu benar-benar sayang dan cinta kepada dia. Barakallahu fikum. Nah. Wa azamatahu inda qaulika maliki yaumiddin. Hadirkan juga perasaan keagungan Allah ketika engkau membaca Maliki Yaumiddin. Dia adalah raja pada hari pembalasan kelak. Nah, ya. Agungkan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca tadi. Wa kadzalika fi jami'i ma tatlu. Maka demikian pula dari setiap kata yang engkau baca, ya, engkau hadirkan di dalam hatimu makna dari apa yang engkau baca. Faqad ruwaina an Zurarah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu annahu qara'a fi salati. Telah diriwayatkan kepada kami dari sahabat Zurarah bin Abi Aufa ketika dalam salat beliau membaca ayat fa idza nuqira fin naqur. Nah, ketika sangkakala itu ditiup, fakhara mayyitan. Ya, saking dalamnya beliau meresapi makna yang beliau baca, langsung jatuh. Kemudian enggak ada orangnya, meninggal. Nah, ya. Saking mendalami barakallahu fikum makna ketika trompet sangkakala itu ditiup oleh Israfil. Beliau benar-benar merasa, ya, seperti mendapatkan visual langsung berada di alam itu. Langsung barakallahu fikum mati. Wa ma dzaaka illa li annahu sawwara tilkal hal. Dan itu tidak akan terjadi kata beliau melainkan ketika dia bisa menggambarkan. Ya, jadi seolah-olah dia mendapatkan visual langsung dalam sholat tadi. Seolah-olah dia menghadirkan ketika trompet itu ditiup, dia berada di situ. Nah, itu tidak akan terjadi melainkan orang yang demikian kondisi sholatnya. Sangat-sangat barakallahu fikum hadir hatinya dalam bacaannya. Fa'asarat inda talaf atau fa'asarat indahu at-talaf. Sehingga tasawur itu memiliki pengaruh, ya, akan kematian beliau. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Was tash'ir fi ruku'ika at-tawadhu'a, kata beliau. Dan tanamkanlah rasa ketika engkau ruku' ketawadhu'an. Ya, ketika ruku', tanamkanlah rasa kerendahan dirimu di hadapan Allah. Wa fi sujudika ziyadatadz dzulli, dan dalam sujudmu engkau tambahkan lagi kerendahan dan kehinaanmu. Nah, karena sujud itu posisinya lebih rendah lagi daripada rukuk. Nah, barakallahu fikum. Li'annaka wada'tan nafsa mawdi'aha. Karena engkau telah meletakkan, ya, jiwamu pada tempatnya yang sebenarnya. Naam. Warajattal far'a ila aslihi bisujudi ala turabi. Dan engkau meletakkan cabang pada pokoknya dengan sujud tersebut di atas tanah. Ya kan? Kita ini kan berasal dari tanah. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika kita sujud, kita itu merasa kembali ke tempat asal kita. Nah, merasa barakallahu fikum rendah dan hina. alladhi khuliqta minhu wa tafahham ma'na al-adhkar bidzauqi, kata beliau, dan pahamilah makna zikir-zikir yang engkau ucapkan dengan rasa yang begitu dalam. Wa'alam anna ada'as salah bihadihi syurutil batinah sababun lijala'il qalbi minas sad'i. Ketahuilah, kata beliau, bahwa menunaikan sholat dengan syarat-syarat batin yang tadi disebutkan itu akan membuat hatimu menjadi cemerlang, ya, dari kekeruhan. Nah, jadi ketika sholat kita itu yang sholat bukan hanya lisan, bukan hanya anggota badan, tapi hati juga ikut sholat, maka hati itu akan cemerlang, ya, keruh, resah, gelisah, gundah, gulana yang ada dalam hati itu menjadi hilang. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, arihna bisholah ya Bilal, tenangkan jiwa kami dengan sholat wahai Bilal. Nah, karena beliau melaksanakan sholat itu dengan barakallahu fikum syarat-syaratnya, zahir dan batin. Sehingga ketika masuk sholat itu benar-benar merasakan ketenangan, kenyamanan. Ya, bukan masalah pakai AC apa enggak pakai AC, barakallahu fikum. Bukan masalah di bawah kipas angin atau tidak. Ya. Nah, wakam betapa banyak. Sekarang sudah banyak masjid-masjid yang sudah pakai AC. Ya, barakallahu fikum. Nah, tetapi yang sholat itu hanya lisan dan badan. Hatinya melayang kemana-mana. Nah, selesai sholat, barakallahu fikum, bukan mendapatkan rasa tenang, tentram. Ya, tapi malah barakallahu fikum semakin banyak pikiran. Nah, itu kata beliau. Kalau sholat ditunaikan dengan cara seperti ini, maka hati akan menjadi cemerlang. Keruh yang ada di dalamnya akan hilang. Wahusulil anwar fihi allati biha tatalammaha azamatul ma'bud. Nah, akan tercapai sinar terang di dalam hati dengan menjalankan syarat-syarat tadi, barakallahu fikum, akan nampak jelas keagungan zat yang disembah. Nah, watattali'u ala asrarihi wama tayyib yu'alliquha illa wa ma yaqiluha illal alimun. Dan engkau akan bisa mengetahui begitu banyak rahasia-rahasia, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam salat tadi, dan tidak ada yang bisa memahami mengerti hal ini kecuali orang-orang yang memang benar-benar alim. Nah, ya. Jadi bukan alim terkait dengan fikih salat saja. Menghafal semua pendapat, tahu dalil-dalilnya, bagaimana merojihkannya, ini pendapat yang kuat, bla bla bla bla dan seterusnya, mantap. Ya, tapi ketika pelaksanaan sholat, kacau balau hatinya. Nah, percuma. Ya, kalau alim hanya di lisan, bukan di hati. Fa'amman huwa qa'imun bisuratis salah duna ma'aniha fa innahu la yattali'u ala syai'in min dzalika bal yunkiru wujudahu. Adapun, kata beliau, orang yang menegakkan salat tadi hanya dalam gambarannya, secara fisik saja. Nah, masyaallah salatnya nyunah, ya, barakallahu fikum. Sesuai dengan sunnah Nabi, bacaannya, barakallahu fikum, ya, gerakannya, masya Allah, persis. Nah, tapi hanya suaranya saja, gambaran di luar. Tapi makna-makna yang ada di dalam sholat tadi, barakallahu fikum, tidak dia bangkitkan. Ya, yang dia nampakkan itu cuma di luar saja. Maka kata beliau, orang yang seperti ini, dia tidak akan bisa mengetahui ada sesuatu yang luar biasa pada sholat tadi. Nah, gak merasa dia. Masa sih sholat itu bisa bikin terang hati, sholat itu bisa bikin tenang hati? Gak dapat dia rasa yang seperti itu, kata beliau. Bahkan yang ada adalah justru dia mengingkarinya. Ya. Nah, gak benar itu. Anak gak dapat yang kayak antum. Malah tambah pusing anak sholat. Nah, malah tambah banyak pikiran. Ya. Malah tambah kacau balau. Nah, ya. Berarti gak beres. Ya. Dia dalam barakallahu fikum menegakkan sholat tadi. Hanya sekedar suar. Gambaran secara fisik. Tapi tidak secara batin. Wallahu ta'ala a'lam. Bisawab. Barakallahu fikum. Nah, itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Naktahiyal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.